بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من تبعه ولا من بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Judul besar berikutnya adalah mengembalikan stabilitas negara. Dan saya memasukkan di sini dua peristiwa atau dua masalah. Pertama, perang beda, hanya perang melawan orang-orang murtad. Dan ini jelas bisa mudah kita kaitkan dengan judul besarnya, mengembalikan stabilitas. Karena keberadaan orang murtad otomatis mereka kembali kepada masalah mereka sebelum Islam. Berarti hubungan mereka dengan kaum muslimin pun juga sama seperti sebelum Islam dirinya kembali ke sana. Sehingga otomatis akan goyah kembali. Artinya Jazirah Arab tidak bisa dipegang oleh Madinah sebagaimana sebelum mereka masuk Islam. Artinya ini memulai ke titik nol, bisa dikatakan begitu. Maka keberadaan orang murtad sangat berdampak terhadap stabilitas negara. Tapi yang satunya lagi, yaitu pasukan Usama atau pemberangkatan pasukan Usama, ini tentu lebih kepada ibrah sebenarnya atau hikmah ya. Bahwa peristiwa ini, pasukan Usama kan pada dasarnya menyerang. Bagaimana kita bisa mengaitkan antara serangan kaum muslimin melalui pasukan Usama sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan atau untuk mengembangkan stabilitas negara. Okay. Insyaallah nanti setelah kita kaji, hubungannya sangat erat, sangat kuat, bahwa pemberangkatan pasukan Usama ini bukan semata-mata atau sederhana yang kita bahasakan secara umum. Kalau kita baca dalam buku-buku tarikh gitu ya, bahwa intinya Abu Bakar sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan program Rasulullah yang tertunda. Dan itu betul, fakta itu betul. Bahwa memang Abu Bakar As-Siddiq berkomitmen untuk melaksanakan atau melanjutkan program Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertunda, yaitu memberangkatkan pasukan Usama untuk melawan Romawi. Sisi bahwa Abu Bakar begitu sepenuhnya totalitas taat kepada Rasulullah sampai beliau setelah wafat, gitu. Itu okay, tentu itu pasti. Tapi tentu bukan berarti tidak ada perhitungan bagi Abu Bakar itu, bahwa melaksanakan program Rasulullah itu bukan semata-mata kita tidak boleh membatalkan, tapi memang dampaknya luas dan itu terjadi. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa ancaman nabi-nabi palsu itu dari selatan, Yaman, dari timur, gitu ya. Baik itu timur jauh langsung dari Madinah, Najd, gitu, sampai ke timur yang dekat ke utara. Dan secara umum, barat dan utara itu steril. Kenapa demikian? Ini adalah salah satu dampak dari pemberangkatan pasukan Usama. Sehingga utara yang itu merupakan jalur yang begitu terbuka tentunya bagi Romawi untuk masuk, itu kemudian aman. Berarti kan Abu Bakar betul-betul bisa membatasi ancaman terhadap Madinah itu hanya dari bagian Jazirah Arab. Artinya tidak membuka peluang bagi pihak luar, dalam hal ini tentu Romawi. Persia kenapa tidak? Karena Persia lagi sibuk di dalam dengan kudeta. Artinya kaum muslimin diuntungkan dengan adanya kudeta-kudeta ini, karena Persia itu sibuk di dalam. Mereka tidak sempat melihat ini peluang gitu, karena di dalam negeri sendiri lagi luar biasa chaos gitu ya. Nah, tentu yang menjadi ancaman memang dari awal, artinya dari sejak Rasulullah SAW yang terbuka itu Romawi. Dengan pasukan Usama diberangkatkan, itu Romawi tidak berpikir untuk bergerak kembali walaupun mereka tahu Rasulullah. Padahal kan tidak tahu Tabuk itu memang ada rencana Romawi untuk menyerang Madinah ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah wafat itu kesempatan, kan gitu. Itu kesempatan. Maka dengan begitu, dengan pemberangkatan pasukan Usama, berarti Abu Bakar, strategi Abu Bakar itu meminimalisir wilayah persoalan umat Islam hanya di Jazirah Arab, itu pun hanya di selatan dan timur, kan gitu. Jadi dari sini kita juga bisa membaca, kalau pernah mendapatkan dalam teks, buku-buku teks, bahwa setelah Rasulullah wafat, Jazirah Arab murtad. Itu kesannya seakan-akan lebih mayoritas yang murtad, lebih banyak mayoritas murtad. Baca teks itu terkait dengan masalah gerakan kemurtadan itu. Itu mengesankan bahwa bisa dikatakan hampir seluruh Jazirah Arab itu murtad. Padahal enggak begitu kenyataannya. Memang gerakan murtad ini masih besar, tetapi bukan berarti mayoritas mutlak. Abu Bakar sampai bahkan bisa meminimalisir, bahkan melokalisir, gitu ya, dengan strategi ini. Nabi palsu juga diselesaikan karena itu biang masalah, di antara biang masalah, gitu ya, yang paling utama. Dan di saat yang tidak lama kemudian, masalah murtad murninya yang tanpa ada Nabi palsu kemudian diselesaikan juga, gitu ya. Dan Usama tetap dijalankan. Ini semua beriringan, gitu ya. Maka betapa Abu Bakar itu mengambil keputusan-keputusan penting di waktu yang kurang lebih sama untuk masalah-masalah besar semua. Ini deh. Yang itu semuanya mengancam negara, mengancam kedaulatan, mengancam fondasi akidah, mengancam semuanya. Ini menunjukkan kepemimpinan yang hebat. Gitu ya. Nah, gambaran ini diberikan oleh Aisyah, putri beliau, putri Abu Bakar, ibunda kita semua. Ketika menggambarkan betapa gentingnya ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu. Sesaat setelah Rasulullah wafat, hampir seluruh suku Arab murtad. Ini terjemahan. Maksudnya ini terjemahan. Artinya bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia. Ketika disebut amat, ammah, itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bisa lebih parah dari yang saya terjemahkan. Jadi bisa dikatakan kesannya udah mayoritasnya mutlak gitu, sehingga tinggal sedikit sekali, kesannya begitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab nggak begitu. Dalam bahasa Arab itu memang agak hiperbolik kadang-kadang, agak bombastis. Yang kecil kadang kayak dibahasakan besar untuk menggambarkan bahwa itu memang masalah besar, gitu. Bukan memang jumlahnya besar, gitu lah. Dan kadang-kadang jumlah aja itu nggak menentukan memang pembatasan. Contoh dalam hadis Rasulullah ada ittaqus sab'al mubiqat, hindari 7 perkara yang bisa meruntuhkan agama. 7 ini bukan berarti jumlahnya hanya 7 sehingga nggak ada yang ke-8. Dalam bahasa Arab memang begitu. Itu bagian dari fikir bahasa. Orang Arab memang begitu. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran berfirman tentang orang munafik itu, yang saking sulitnya orang munafik itu taubat, Allah menggambarkan intastaghfirullah. Bayangkan ya, jika engkau Muhammad memohon kepada Allah agar mengampuni orang-orang munafik itu, aula tastaghfirullah. Intastaghfirullahum, jika engkau mohon kepada Allah untuk mengampuni orang-orang munafik itu 70 kali. Nah, 70 kali. Rasulullah minta kepada Allah 70 kali agar mengampuni orang munafik. La yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. 70 itu enggak mesti pembatasan dalam arti. Ini untuk menandakan bahwa teramat sulit orang munafik untuk taubat sebenarnya. Pada dasarnya itu orang munafik itu sulit, terbuka taubatnya sulit. Karena dia menikmati kemunafikan itu sebagai sesuatu yang seharusnya kalau bagi mereka. Maka bagaimana dia taubat? Emang seharusnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahu saya tidak pernah beristighfar, mohon kepada Allah agar mengampuni orang munafik berpuluh-puluh kali sampai 70 kali. Enggak pernah. Ini untuk menunjukkan itu bahwa ini teramat teramat sulit bagi orang munafik bertobat. Karena orang munafik itu menikmati. Ini dia memilih jalan itu dan menikmatinya. Dalam surah Al-Baqarah kan begitu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika orang munafik itu diingatkan, dikritik, janganlah kamu membuat kerusakan yang masif berskala besar di muka bumi. Artinya dari dijelaskan, dikasih tahu, yang kamu lakukan ini bukan tindakan pengrusakan atau kerusakan biasa. Ini berdampak besar, masif, fil ard. Bayangkan mereka bilang apa jawabnya? Qalu innama nahnu muslihun. Rusak di sebelah mana? Kami itu memperbaiki bukan merusak. Kamu bayangkan mau gimana kita ngomong? Dibilangin mereka itu merusak. Enggak, ini memperbaiki. Coba kita mau ngomong gimana? Enggak mampan kita masih masukkan gimana? Orang bagi dia itu memperbaiki. Ini masalahnya orang munafik ini. Dia memilih jalan itu. Dia menikmati betul itu. Jadi sikap kemunafikan itu bagi mereka emang ini yang seharusnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, jika dikatakan bahwa mereka berimanlah seperti orang-orang lain beriman, Abu Bakar, Umar. Itu kalau beriman tuh kayak gitu tuh modelnya tuh. Kan gitu. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kami harus beriman kayak orang-orang bodoh ini. Ya, kamu bayangkan coba. Dikasih model Abu Bakar, Umar yang kayak gini. Ini orang bodoh, ini imannya orang bodoh nih. Tapi imannya orang pintar nih. Emang mau ngomong apa kalau orang munafik kayak gitu? Kita. Memang sulit orang munafik itu bertaubat itu sulit. Bukan tidak mungkin tidak akan diampuni orang. Kaidahnya tetap yang memohon ampunan kepada Allah akan diampuni. Yang bertaubat akan diterima oleh Allah. Ya. Dosa apapun kan kalau bertaubat akan diterima oleh Allah, akan diampuni kan? Tapi Allah mengatakan itu untuk menjelaskan kepada kita betapa sulitnya. Bahasa Arab begitu, fikih bahasanya harus begitu. Ada buku tentang kayak fikih bahasa lah. Saya dapatkan kemarin dari Mesir ada beberapa buku fikih bahasa Arab, memahami ya di balik istilahnya apa rahasia bahasa lah. Gitu. Tapi harus tahu bahasa Arab dulu. Bahasa Arab ini nggak tahu fikirnya udah susah. Makanya saya buka kursus bahasa Arab tuh. Tapi jangan kemudian berpikir, wah, berarti sudah langsung bisa fikir nih. Tahu AIU aja dulu. Tapi bahasa Arab intinya AIU. Kalau orang AIU-nya benar, itu berarti bahasanya benar. Iya lah. Dia yang harusnya A dibaca U itu ngaco itu, nggak tahu, nggak paham dia. Baik. Jadi maksudnya begitu. Jadi bukan betul-betul amat gitu ya. Itu artinya semuanya bukan berarti sebenarnya pengertian bahasanya. Cuman kalau secara harfiah diterjemahkan ya jadinya begini. Hampir seluruh suku Arab murtad. Kemunafikan di antara mereka merajalela. Itu lihat diangkat kemunafikan karena pada dasarnya mereka masih sebagian besarnya semuanya tadi masih sholat lima waktu. Maka yang lebih zahir, yang lebih nampak, artinya penilaian yang tampak itu sebenarnya lebih kemunafikan. Demi Allah, ayah mengalami persoalan besar yang bila menimpa gunung sudah pasti akan menghancurkannya. Itu gambaran Aisyah. Aisyah itu paling paling cerdas menggambarkan sesuatu. Gitu ya. Diakui oleh para ulama kita. Ketika Aisyah menggambarkan tentang satu peristiwa atau menjelaskan hukumnya, paling tajam di antara para perawi hadis itu Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat setia Nabi ibarat sekawanan domba yang berada di dalam kebun di tengah malam gelap di bawah curah hujan deras di kawasan dihuni banyak binatang buas. Kayak gimana tuh jadi? Sekawanan domba di dalam kebun di tengah malam yang gelap di bawah curah hujan yang deras di kawasan dihuni banyak binatang buas. Artinya terancam luar biasa. Maksudnya itu, yang mengatakan ini genting sekali. Masalahnya akidah kan itu kan, Nabi palsu. Gitu. Kemudian terancam ekonomi, stabilitas politik, keamanan, semuanya itu di situ. Masalah-masalah besar semua. Kan itu. Jadi jangan dilihat gambarannya, oh berarti paling sahabat cuma ada berapa puluh, tinggal berapa ratus, nggak begitu. Yang di situ bayangannya. Ini persoalan sangat genting sekali. Nah, ancaman stabilitas secara nyata memang ada beberapa kelompok Arab bermaksud menyerang Madinah. Sajjah tadi, At-Tamimiyah jelas mau menyerang, Taglib mau menyerang. Begitu tahu, begitu tersiar kabar Rasulullah SAW itu meninggal, itu beberapa kelompok itu sudah berpikir begitu. Kita caplok, ngumpul lemah. Makanya di sini kita bisa mensinkronkannya dengan kesigapan para sahabat untuk segera mengangkat khalifah. Memang gak sederhana masalahnya. Kalau orang melihatnya secara parsial, itu akan gampang mengambil kesimpulan seenaknya. Para sahabat haus kekuasaan ternyata. Orang Rasul belum diapa-apain, mereka sudah sibuk untuk ngurusin suksesi khalifah pengganti. Dia enggak melihat persoalan secara lebih luas. Madinah memang langsung terancam setelah Rasul tersiar kabar beliau wafat. Beberapa kelompok itu siap untuk menyerang. Gitu. Ada rencana menyerang Madinah. Banyak sekali kelompok Arab yang murtad karena berbagai alasan. Artinya bukan satu dua. Gitu. Tapi bukan berarti satu kelompok ini juga harus dipahami. Bukan berarti dari satu kelompok 100%. Tidak. Kadang-kadang di kelompok itu 50-50. Artinya kurang lebih berimbang antara yang murtad dengan yang tidak. Kadang-kadang yang murtadnya lebih banyak daripada yang tidaknya. Tetapi sebenarnya perlawanan terhadap orang murtad sebelum dilakukan oleh Madinah, yang menghambat gerakan murtad itu adalah orang-orang beriman yang ada di kelompoknya masing-masing. Itu banyak di sini. Adi bin Hatim At-Ta'i itu pemimpin besar dari Ta'i. Ta'i itu besar. Ketika kelompok-kelompok di sekitarnya gitu ya, itu banyak yang murtad, maka Adi bin Hatim itu yang kemudian memastikan kabilahnya Ta'i itu tetap berkomitmen. Dan itu sangat-sangat diakui atau diapresiasi oleh Umar bin Khattab. Ketika Adi bin Hatim merasa Umar kurang memperhatikannya, Adi berkata, emang engkau artinya tidak yakin dengan aku? Kata Umar, siapa yang tidak yakin denganmu? Siapa yang tidak tahu Adi bin Hatim? Yang. Ketika orang murtad, engkau datang dengan ketaatanmu dan kepasrahanmu. Wah, gitu. Itu artinya orang seperti Adi dan kelompoknya ini bisa konsisten, komitmen. Gitu. Dan itu menghambat kelompok-kelompok lain untuk bergerak lebih jauh. Karena keberadaan Adi bin Hatim yang sangat berpengaruh di sekitarnya, di Ta'if. Saya menggambarkan kayak gini karena memang Adi itu sangat besar kemampuannya. Masalahnya kalau nggak tahu latar belakang sejarahnya jadi biasa-biasa. Nama siapa Adi bin Hatim? Kalau pernah ada pribahasa bahasa Arab yang terkenal tentang kedermawanan, artinya orang paling dermawan sejazirah Arab, padahal dermawan termasuk masalah yang paling dibesar-besarkan, itu nama ini yang muncul, Adi bin Hatim, ayah dan anaknya. Bi abihi iktada adiyun fil karam faman syabaha abahu fama zalam. Kepada ayahnya lah Adi mengikuti jejaknya sebagai seorang dermawan. Siapa yang menyerupai ayahnya Adi, Malik Hatim At-Ta'i, maka dia akan menjadi orang yang katakan teramat luar biasa, besar. Itu paling terkenal untuk peribahasa Adi bin Hatim, At-Hatim At-Ta'i. Ya, tidak ada yang tidak kenal dengan nama itu. Maka sangat berpengaruh ketika dia komitmen yang lain, enggak berani bergerak lebih jauh, tapi tetap menjadi ancaman. Alasan murtad itu menjadi pengikut Nabi palsu, menolak zakat, intinya ekonomi. Artinya bukan betul-betul mereka tidak ingin zakat, mereka tetap sholat. Masalahnya yang sebagian yang tidak membayar zakat sholat, berarti bukan ingin betul-betul keluar dari agama gitu. Tapi persoalan ekonomi sebenarnya dibesarkan. Gitu. Kami sholat, cuman nggak mau zakat gitu. Dan karena alasan inilah Abu Bakar memerangi mereka. Artinya bukan hanya yang betul-betul murtad 100%, yang ini pun diperangi. Sejak kapan zakat dipisahkan dari sholat? Masalahnya kan itu. Wa aqimu sholat, wa atuz zakat. Makanya di situ terjadi perdebatan dengan Umar. Kata Abu Bakar, wallahi law mana'uni inaqan, anaqan atau iqalan, kanu ya'dunah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum bih. Demi Allah, kalau mereka sampai digambarkan oleh Abu Bakar tidak mau menyerahkan seekor anak domba atau sapi, unta yang dulu biasa mereka serahkan kepada Rasulullah sebagai zakat, dan gara-gara Rasulullah meninggal dan aku yang menjadi pemimpin kemudian mereka menolak, demi Allah aku akan perangi mereka gara-gara ini. Itu membuat Umar kemudian kaifa tuqatiluna atuqatilu man qala la ilaha illallah. Bagaimana engkau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Padahal Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah faqad asama minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqiha. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia telah melindungi darahnya dan hartanya dari katakanlah tindakan yang merugikan. Artinya tidak akan dibunuh, tidak akan di illa bihaqqiha. Kata intinya Umar mengutip kata-kata Rasul, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa diperangi. Darah mereka haram artinya, bukan halal. Jangan bilang halal, halal boleh dong. Di Indonesia aja. Jadi Umar mengutip ini, kan mereka masih sholat, gitu kan? Mereka artinya mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan, dan mereka masih sholat. Bagaimana kau merangi gara-gara satu bagian ini? Yaitu mereka tidak membayar zakat. Artinya argumentasi kamu apa Abu Bakar? Abu Bakar sejak kapan sholat dan zakat dipisahkan? Itu satu. Kedua, itu ujungnya Umar, kata Rasul, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Zakat adalah hak harta. Mereka tidak menunaikan haknya. Wah, akan diri sini. Aduh, argumentasi ini. Akhirnya Umar terbuka. Abu Bakar lebih kuat argumentasinya. Maka Umar tidak menghalangi lagi. Mudah, itu kebijakan Allah. Gitu ya. Jadi tidak semuanya murtad 100%. Murtad. Gitu ya. Mereka yang tidak membayar zakat itu bukan karena dia murtad tidak membayar zakat. Artinya saya itu sudah tidak lagi muslim, bukan begitu. Dia masih mengaku muslim, mengaku sholat, gitu. Cuman menolak kewajiban zakat. Dalam arti bagi mereka tidak wajib. Kan dalam Islam, menolak satu kewajiban yang diketahui dalam agama, artinya bid-darurah. Orang mengingkari kewajiban sholat. Itu kan sebenarnya gini, setiap muslim enggak perlu tahu dalil khusus emang sholat itu dalilnya apa wajib. Enggak perlu itu. Lah ya iya. Ya siapa yang enggak tahu sholat lima waktu itu wajib? Artinya enggak perlu tahu hafal dalilnya, kan enggak perlu untuk tahu itu wajib. Gitu. Maka kalau masih ada orang yang mengingkari, bagi saya sholat tidak wajib, sholat subuh tidak wajib. Mana dalilnya? Ya Allah ya Rabbi. Ini dalam hukum Islam, ini orang tidak bisa dimaafkan. Kecuali kalau dia tinggal di kutub, enggak pernah ketemu orang apa, enggak pernah sama sekali, gimana lah gitu. Kecuali gitu. Tapi secara umum orang ya Allah, di Indonesia apalagi menolak kewajiban sholat. Enggak ada, saya enggak menemukan dalil kewajiban sholat. Bahaya itu. Itu udah kafir itu secara hukum. Kan itu mayu Allah mu'minad dini bidbarurah. Lah sholat dan zakat kapan dipisahkan atau bahkan? Hari dosa? Kan itu. Enggak pernah. Kenapa sekarang dipisahkan? Makanya Abu Bakar memberikan alasan. Ini kan gara-gara dulu ayah Rasulullah masih hidup. Kan itu aja. Bukan gara-gara ini hukum Islam. Kan gitu. Jadi mengatur laqata tuhum alaih. Nah. Itu masalah. Secara hukum aja bisa. Jadi ini persoalan tidak sederhana kita bayangkan. Nah, dan efeknya dampaknya adalah masalah stabilitas, masalah luas. Nah, kemudian tentu ancaman, dari segi ancaman, Romawi itu masih ada, peluang masih ada. Rasulullah wafat, semakin terbuka peluang. Rasul masih hidup aja mereka mau menyerang. Mereka sampai sudah berkumpul membangun barak militer di Tabuk, kan begitu. Itu artinya memang kabarnya memang menyerang. Sampai Umar mengatakan, kami itu setiap pagi deg-degan dengan berita apa lagi yang datang dari arah Tabuk. Pasukan Romawi itu sudah seperti apa. Gitu. Makanya ketika pagi-pagi ramai, itu kata Umar dipikir, pasukan Romawi sudah dekat. Ternyata yang geger pagi itu, Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Itu litu-litu kehidupan Rasulullah. Lagi menghadapi Romawi, istri-istrinya ada aja urusan. Memang wanita tersebut mengerti. Kesimpulannya itu. Orang lagi ngurusin Romawi, bayangin. Itu istri-istrinya sepakat untuk berurusan dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah gak mendatangi satupun. Bayangin aja. Emang kisahnya di situ, dalam peristiwa ini. Ini ya, gak ngerti, amat suami lagi ngurusin Romawi, ngurusin dapur. Memang kadang-kadang begitu. Jadi kita lagi mikirin apa, yang di dapur itu yang dipikirin. Kadang-kadang sih, enggak selalu. Itulah manusia. Ibunda-ibunda kita juga manusia. Ya. Yang penting kan bagaimana endingnya itu yang menarik. Udah lah, bukan sekarang ceritanya. Tapi saya mengatakan bahwa ancaman Romawi itu memang eksis, betul-betul ada. Jelaslah. Mereka itu kan sudah kehilangan muka dengan dua peristiwa, Mu'tah dan Tabuk. Mu'tah jelas-jelas mereka dengan, ya, konon tentunya, artinya tidak bisa dipastikan, 200 ribu pasukan tidak bisa mengalahkan 3 ribu, ini kan sudah kehilangan muka. Mereka mau reboundnya di Tabuk ini, mereka ingin membalas, mereka mau menyerang habis-habisan. Mereka terhalang, bukan terhalang, memang mereka mengukur. Mereka sambil mengumpulkan pasukan dari mana-mana, mereka menunggu musim panas turun kan. Masuk musim dingin, mereka artinya masuk agak adem, mereka baru ke Madinah. Rasulullah melihat, lah ini kelemahan mereka. Kita tunjukkan, di tengah panas itu kita serang mereka. Enggak tunggu, nyerang. Itu dia, kaburlah itu pasukan. Enggak berani Herakles. Kita aja nunggu musim panas dengan sekuat ini gitu loh. Lah dia musim panas datang ke sini. Enggak kebayang. Kehilangan muka dia udah tahun 9 itu. Dan Rasulullah ingin betul-betul menuntaskan. Makanya yang ketiga itu kan Usama. Artinya kan pesannya Herakles, enggak perlu aku yang turun tangan. Anak buah aku aja. Ini anak didikku, 17 tahun, memimpin pasukan untuk menghabisi kamu. Itu kan ya Allah, nilai beritanya luar biasa. Rasul itu memang ahli dalam memainkan opini dan berita. Gak kayak kita. Itu yang penting poinnya. Rasul itu newsmaker, betul. Ya iyalah, bayangin menyerang Romawi, mengangkat jenderal 17 tahun. Jangan hanya lihat masalah Usama, walaupun Usama kata Rasul, innahu yaliqu bil imarah. Dia memang layak untuk menjadi seorang panglima perang. Artinya secara pribadi memang Rasul tidak mungkin sama itu. Tapi yang lebih berat lagi, bagaimana seorang anak 17 tahun bisa memimpin pasukan yang di dalamnya ada jenderal-jenderal senior yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Bagaimana dia bisa memanage? Bagaimana dia bisa menunjukkan kepemimpinannya di atas Abu Bakar, Umar, dan lain-lain? Itu semakin sulit, gak kebayang oleh siapapun. Di lapangan itu berat. Berat itu. Bukan sekedar Usamahnya seorang hebat, tapi bagaimana memimpin orang-orang hebat. Lebih sedikit lagi ya, memimpin orang-orang pintar dan hebat-hebat itu. Itu dia. Pertaruhannya di sini. Itu berita besar, besar loh di sini. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya Rasul menuntaskan, cuma baru dikumpulkan di Juruf. Juruf itu dari Madinah. Ya sekitar 5-6 km lah. Saya kemarin umroh gak sempat ke Juruf. Nah, saya rasa umroh tuh kalau waktunya cuma 9 hari gak cukup gitu. Nah, harus bikinnya agak lama gitu. Jadi harus tahu Juruf. Pesturuh gitu masalahnya. Capek, paroki ikut kemarin. Tiap hari ada kegiatan itu sudah empat-empatan. kita nggak sempat hiking dulu naik ke Gua Saur atau ke Gua Hiro gitu, nggak sempat, nggak sempat, capekan, batuk-batuk. Gitu. Harusnya 12 hari itu full Mekah Madinah aja. Juruf itu kalau dari asrama kampus kami dulu mungkin sekitar 1,5 km lah. Biasanya kita menjangkau pakai sepeda. Naik sepeda. Di situ kalau memang mau ke arah utara pasukan muslim selalu di juruf. Jadi sudah kumpul di juruf, Rasulullah sakit. Usama enggak berani bergerak. Menunggu dulu Rasulullah wafat. Pasukannya masih di juruf. Gitu, waktu itu. Jadi Abu Bakar ketika jadi dekat dari khalifah itu pasukannya di situ. Nah, itu jelas ya, ke arah utara itu, ke arah ke Romawi. Nah, jadi Rasul memang ingin menuntaskan itu dengan apa namanya? Misi ketiganya ini. Supaya betul-betul memang Romawi udah enggak punya muka lagi. Berarti kan ini memang kesempatan ketika Rasul wafat, kesempatan bagi Romawi untuk kemudian mereka yang rebound kan. Maka jelas ancaman itu dan itu pasti dipahami oleh Abu Bakar. Sangat dipahami oleh Abu Bakar. Nah, selain Romawi itu ada kabilah-kabilah Arab di utara di Syam. Itu juga mengancam. Maka ketika pasukan Madinah itu keluar, itu memang satu keputusan yang teramat sangat sulit dan sangat-sangat berisiko yang diambil oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena itu artinya Madinah mau diserang dari mana-mana. Lah, kekuatannya justru dikeluarkan gitu. Sehingga Madinah tinggal berapa? Tentu bukan tanpa perhitungan Abu Bakar. Abu Bakar tetap menghitung. Tapi ini penting. Ini harus keluar yang ini. Jangan sampai ini kemudian dicadangkan di dalam gitu untuk mengantisipasi serangan dari mana-mana. Wah, itu mah jadi bulan-bulanan. Menurut saya strategi Abu Bakar mirip seperti strategi Rasulullah setelah perang Uhud. Gitu ya. Setelah perang Uhud itu Rasulullah terancam dari mana-mana. Beliau memang saat itu persoalannya harus mengistirahatkan sebagai besar pasukan. Tapi beliau tidak mau menunggu kelompok-kelompok dari luar Madinah itu datang ke Madinah untuk kemudian membuat perhitungan di sekitar Madinah. Wah, gak mau jadi bulan-bulanan. Maka Rasulullah yang mengirim kemudian, tapi dalam jumlah kecil-kecil karena mayoritas pasukannya terluka. Pasca Uhud itu kita tahu. Yang gugur 70. Yang luka-luka jauh lebih besar dan banyak. Kan gitu. Abu Salamah saja meninggalnya kan setelah itu karena luka di Uhudnya belum betul-betul sembuh ketika ditugaskan Rasulullah untuk memimpin pasukan kecil. Hanya segitu. Memang betul-betul perlu waktu untuk pemulihan. Tapi Rasul tidak mau kelompok-kelompok dari luar Madinah itu kemudian menyerang Madinah. Maka beliau serang dengan pasukan-pasukan kecil, dengan melakukan strategi baru. Apa itu? Beliau melakukan, bisa dikatakan misi intelijen, perangnya perang intelijen. Jadi pasukan itu hanya bergerak di malam hari, istirahat di siang hari. Dalam jumlah yang kecil tetapi langsung menusuk jantungnya. Itu secara usul, itu strategi Rasulullah SAW yang tidak dilakukan di masa-masa lain. Karena memang ini dibutuhkan satu itu. Jadi betul-betul memukul inti dari kekuatan lawan dengan operasi intelijen. Kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang sekian belas orang, kadang pernah satu orang. Tapi dikirim untuk masuk dan langsung menghabisi kepala sukunya. Ya lain kabur ke orang. Itu begitu. Jadi Rasulullah salah-salah menyongsong supaya meminimalisir apa namanya pasukan-pasukan dari luar. Abu Bakar pun bisa lihat begitu. Daripada nunggu dengan pasukannya di Madinah yang lain datang dari berbagai tempat, seberapa tahan Madinah, seberapa kuat bertahan, kan lebih baik enggak apa-apa nih keluar. Dengan keluar berita yang akan muncul apa? Madinah powerful. Artinya yang lain berpikir loh. Madinah sebenarnya lemah, gitu. Kan zaman itu nggak ada drone untuk dikirim kemudian motor, nggak ada, kan gitu. semua kabilah yang di utara diem, nggak berani bergejolak. Lah iyalah, mereka dilewati oleh pasukan Usamah yang luar biasa itu. Sa'ad beribu-ibu ada depannya Muhajirin Ansar. Kan hanya beberapa orang aja kan yang ditarik ke Abu Bakar, yang utama-utamanya. Ya Umar, Ali dari awal memang tidak. Waktu Tabuk itu dia, karena Rasulullah meminta Ali di Madinah justru. Gitu. Jadi Utsman dan itu aja yang ditarik jadi dewan penasihat di Madinah. Tapi yang lain-lain itu berapa? Waktu mengerikan. Romawi diem, enggak berani bergerak. Nah, iya orang mereka targetnya kan gitu. Itu salahnya. Nah, strategi mengembalikan stabilitas. Abu Bakar melakukan konsolidasi internal di Madinah gitu, dan individu atau kelompok yang loyal kepada Islam. Pastikan Madinah, oke. Kemudian pastikan Mekah, oke. Taif, oke. Ini oke, ini oke, ini dipastikan. Berarti yang betul-betul loyal dengan Islam sudah jelas. Begitu juga dari kelompok-kelompok di luar, dipastikan. Tadi ada Hatim, ada Adi bin Hatim atau Ta'i dan lain-lain, itu juga oke. Di Bani Hanifah tempatnya Musailim al-Kadzab, tokoh-tokoh yang komitmen pada Islam, itu siapa saja? Sumamah bin Usal dan lain-lain. Itu Sumamah bin Usal yang suka saya ceritakan, yang dia tertangkap gitu di satu misi dan dia diketahui sebagai tokoh Bani Hanifah yang benci kepada Rasulullah sangat luar biasa dan pernah membuat puisi ingin membunuh Rasulullah. Makanya ketangkap dia, ditaruh oleh Rasulullah di bagian belakang masjid, diikat di situ. Dibiarin 3 hari melihat aktivitas kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin 3 hari. Dari seorang yang dari awal di kepalanya bunuh Muhammad. Cuma 3 hari. Itu dia tahu enggak mungkin Muhammad itu dendam padaku membunuh. Gitu. Akhirnya dilepas Rasulullah dan dia masuk syahadat setelah itu. Semua mabin usaha. Ya, orang kayak gini, ini kemudian dihubungi oleh Abu Bakar, dipastikan. Dan tentu dengan dia punya pengaruh di beberapa orang. Sehingga Abu Bakar bisa memastikan siapa saja yang loyal kepada Islam. Itu konsolidasi. Kemudian menjalankan pasukan Usamah tadi. Dan ini perdebatan lagi. Perdebatannya panjang. Dengan Umar dan para sahabat yang lain. Termasuk Ali bin Abi Thalib waktu itu. Gitu ya. Tapi kalau Ali bukan masalah memberangkatkan atau tidak, gitu. Tapi yang lain secara umum keadaan Madinah yang genting ini membutuhkan kehadiran pasukan. Tapi Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan menurunkan panji yang telah dikibarkan oleh Rasulullah. Itu pemimpin hebat. Gitu. Banyak orang di sekitarnya mengatakan, nanti dulu lah. Artinya enggak jangan sekarang. Sekarang lagi genting sekali. Tapi Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak akan menurunkan panji yang sudah dikibarkan Rasulullah. Tidak akan. Usama berangkat. Umar, ini, diam di Madinah. Bersama aku. Kita beresin. Nah, membutuhkan. Enggak usah banyak orang, kan? Tapi buih. Ya. Tapi kemudian orang-orang yang berada di sekitar Abu Bakar, orang kayak gini. Ali dan sebagainya. Nah, Abu Bakar, tadinya dia sendiri bahkan, tetap ingin memimpin keluar ke beberapa misi ini, tapi akhirnya dibatalkan karena Ali jadi penasehatnya. Kata Ali, Abu Bakar jangan kau yang berangkat. Kata Abu Bakar, enggak, masalah terlalu besar, aku harus berangkat. Apa kata Ali? Abu Bakar, umat ini baru terpukul karena kehilangan Rasulnya. Jangan kemudian terpukul kedua kali karena kehilangan penggantinya. Kalau Ali itu musuh anak Abu Bakar, kata orang Syiah. Salah-salah. Kan, itu Ali yang mengatakan. Yang mengatakan itu Ali. Jangan sampai umat itu terpukul kedua kali karena kehilangan penggantinya. Nah, kami tidak akan bisa. Artinya, sudahlah, sudah akhirnya. Tapi kalau engkau kemudian hilang juga, kami, wah gak bisa. Utang. Makanya ketika mengantar Usamah pun Abu Bakar memang hanya mengantar kan. Hanya mengantar. Ketika mengantar Usamah itu Abu Bakar berjalan kaki. Usamah naik kuda. Kebayang enggak 17 tahun dengan 60. 2 tahun 61 tahun. Itu Usamah itu di atas kuda enggak nyaman itu. Kata orang Jawa belas enggak nyaman. Orang-orang robot. Lah ya iya, gimana? Dia naik kuda gitu. Abu Bakar jalan kaki. Dan memegang itunya, talinya. Memegang ini. Kata Usama, wallahi, demi Allah, bersumpah sama Allah. Wahai khalifah, khalifah Rasulullah. Engkau harus naik dan aku harus turun. Kata Abu Bakar, demi Allah, engkau harus di situ dan aku harus di sini. Kata Usama, enggak bisa, kata Usama. Engkau harus naik dan aku harus turun. Enggak apa-apa mengantarkan aku, tapi aku yang turun. Apa kata Abu Bakar, Usama, apa kau tidak mengizinkan kaki-kakiku ini untuk sekedar bersimbah debu kotor di jalan Allah? Artinya udahlah, gak apa-apa, tapi aku jalan kaki karena itu aku ingin ini jadi saksi kakiku terkena debu-debu untuk mengantarkan perang di jalan Allah. Aku tidak ikut dengan kalian, tapi kalau kalian kena debunya kan gak apa-apa. Ada itu kerinduannya terhadap jihad. Oh ya. Yang mobilnya B117MRE, kalau mobilnya dipindahkan. Mobil apa itu? Kadang-kadang orang enggak, saya aja enggak hafal nama. Kayaknya parkirnya enggak di depan Insis nih. B1117NRE. Kalau dipindahkan ke depan Insis namanya. NRE, ya, ujungnya NRE. Ujungnya NRE. Ada enggak merasa mobilnya? Oh ya. Tuh kan enggak ingat-ingat dulu. Makanya mobilnya apa? Bilang Alphard gitu loh. Baik. Jadi itu sekelumit kisahnya lah gitu ya. Sebenarnya panjang sih kisahnya, nyoba baca aja itu asik-asik gitu sebenarnya. Cuma saya enggak mau ceritain semua yang kayak gini, panjangnya gitu ya. Nah. Oke, okay, itu dengan begitu sama berangkat sekali lagi semua kabilah yang di utara enggak ada yang bergejolak. Enggak ada kabilah yang bergejolak di utara. Enggak berani. Ya karena mereka menyaksikan perjalanan pasukan Usama. Romawi boro-boro berpikir orang mereka kedatangan Usama aja kemudian menyingkir. Usama itu betul-betul bebas itu bisa bergerak di tanah Romawi. Karena enggak berani. Herakles enggak memobilisasi pasukan untuk menghadapi Usama bin Zaid. Wibawa pasukan Muslim begitu luar biasa. Rasulullah kan pernah mengatakan, Nusirtu birrobi masihrata syahr. Aku itu ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan ketakutan yang merasuk di dada musuh-musuhku sebelum sebulan perjalanan. Bayangkan, baru rencana bulan depan kita jalan, itu musuhnya udah mulai geter. Kita mah udah berhadapan-hadapan pun juga, aduh, ada yang error dalam kita. Oke, kemudian memerangi Nabi Palsu itu sebagai dari strategi meraih kelompok yang menolak pembayar zakat. Itu semua dilakukan lebih kurang dalam satu masa yang tidak berbeda. Artinya dalam satu tahun itu semuanya dikerjakan. Tahun pertama. Ya, ini keterangan tentang pasukan Usama. Pasukan Usama bin Zaid dibentuk di masa Rasulullah. Secara strategi pasukan Usama dibentuk untuk menyerang Romawi. Tadi untuk menghabisi betul wibawa Romawi maksudnya. Perintah Rasulullah kepada Usama bergeraklah menuju tanah kematian ayahmu. Dan ini bahasa patriotis. Kenapa? Karena ketika Rasul mengatakan bergeraklah menuju tanah kematian ayahmu, kan Usama itu ikut dengan ayahnya ke dalam perang Uhud. Usama itu kan melihat ayahnya itu terjatuh dengan puluhan luka di tubuhnya. Lihat kan betul Usama itu. Artinya ketika kemudian Rasul mengatakan berangkatlah ke tanah kematian ayahmu, di situ ayahku membuktikan dirinya sebagai syahid di jalan Allah dan aku kesana untuk menunjukkan yang sama. Ayah, aku tidak akan kalah dengan. Itu kan akan muncul itu seorang anak. Bagaimana kita memotivasi anak-anak kita? Itu Rasul itu bahasanya begitu. Usama kan sangat sangat luar biasa, terkesan sekali, terkesan dalam arti enggak mudah lah hilangan dari ingatan gitu ya. Hilangan dari ingatan itu bagaimana ayahnya gitu. Kan sampai, karena tentu itu kan berita kan sampai ke Rasulullah. Usama itu kan ketika pulang ke Madinah enggak langsung menemui Rasulullah, menyelinap dulu. Enggak langsung menemui. Lah orang kan datang menemui Rasulullah. Kenapa? Usama tahu, Rasulullah pasti terpukul dengan kematian ayahnya. Kan Zaid bin Harithah itu anak angkat, bekas anak angkat Rasulullah. Bukan sekedar statusnya anak angkat atau bekas anak angkat. Semua sahabat menyebut Zaid itu hibbur Rasulillah. Orang kesayangannya Rasulullah. Bahkan bukan anaknya, bukan apa. Kesayangan Rasulullah. dan Usama. Kesayangan dari kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kesayangan, putra dari orang kesayangan Rasulullah. Jadi Rasul itu mencintai Usama kayak mencintai ayahnya. Iyalah anaknya Ummu Aiman juga kan. Jadi Usama itu sengaja nyelinap enggak mau menemui Rasulullah. Kenapa? Pasti kalau melihat dirinya bagi Usama, pasti Rasul akan terpukul dan sedih, dan Usama tidak ingin melihat Rasulullah begitu sedih. Beberapa saat kemudian baru muncul Usama itu. Apa kata Rasulullah, Usama, kenapa engkau semakin menyakitkan, artinya membuat aku lebih sedih lagi. Artinya tadi kan sudah mulai terhapus, tapi melihat kamu malah tambah lagi gitu. Bukannya berkurang gitu. Luar biasa itu hubungannya. Nah, jadi bahasa Rasul itu begitu. Bahasanya emosi Rasul itu kan enggak selalu datang emosional itu, bergerak menuju tanah kematian ayahnya. Bawalah pasukan berkuda menjejaknya. Wah, luar biasa. Gitu. Aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin pasukan ini. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar mengumumkan rencana pasukan Usama harus dilanjutkan. Siapapun yang telah bergabung dengan pasukan Usama tidak boleh bermalam di Madinah, tapi harus bergerak menuju baraknya di Juruf. Saat itu. Berarti kan pasukan Madinah tinggal berapa itu? Agak banyak. Baik. Rencana pemberkatan Usama mendapat penentangan dari kebanyakan sahabat, termasuk Usama sebagai panglima dan terutama Umar bin Khattab. Karena dua alasan. Anggota pasukan terdiri dari tokoh-tokoh muslim pilihan. Berarti kan habis tuh. Ancaman kelompok-kelompok Arab yang hendak menyerang Madinah. Ada dua permasalahan. Gitu ya. Resiko besar. Kan namanya perang itu kan resikonya mati. Abu Bakar mengadakan dua pertemuan penting untuk menyerap pandangan para sahabat, tapi kemudian memutuskan sesuai dengan tekad dan azamnya semula. Walladhi nafsu Abi Bakrin biyadih. Law dhanantu anna siba'a takhtafuni. لَأَنْفَدْتُ بَعْضُ سَعْبَةً كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَى غَيْرٌ لَأَنْفَدْتُهُ. Demi Allah yang jiwa Abu Bakar ada di tangannya, sekiranya binatang-binatang buas akan menerkamku sekalipun, maka aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama sesuai arahan Rasulullah. Jika di negeri-negeri ini tidak ada lagi orang selain aku, artinya tidak ada lagi yang bisa direkrut, ditarik untuk mempertahankan Madinah, walaupun tinggal aku sendirian di Madinah untuk mempertahankan Madinah, kalaupun maksudnya enggak gitu sih faktanya, gitu ya. Maka aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama. Ini pemimpin, leader ini. Dan enggak bisa enggak bayangkan kalau kita tahu karakter Abu Bakar tadi, lembut, penyayang, halus, tapi ketika dia menjadi pemimpin harus begini. Dahsyat itu. Dalam hal ini digalakkan di Umar. Umar kan itu pasti menentang. Pasukan Usama meninggalkan Madinah hanya beberapa hari setelah Rasulullah wafat. Semua anggota pasukan yang tergabung sebelum Rasulullah wafat turut bergabung, kecuali beberapa orang seperti Umar yang diminta Abu Bakar untuk menemaninya di Madinah. Ia jadi penasehat Ali dan lain-lain. Pergerakan pasukan Usama memakan waktu 40 hari. Coba lihat, 40 hari itu kan waktu yang luar biasa bisa dimanfaatkan untuk lawan, oleh lawan untuk menyerang Madinah. Tapi justru enggak begitu. Kabar yang tersiar kemana-mana, Madinah terlalu kuat, sehingga tidak ada yang berani nyerang Madinah. Dampak pasukan Usama, kelompok-kelompok Arab di wilayah utara yang dulu Usama tidak ada yang murtad, tidak jadi murtad atau membentuk gerakan melawan Madinah. Herakles Kaisar Romawi tidak melakukan manuver militer apapun meski tahu kabar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar fokus kepada pemberontakan dan gerakan murtad dari selatan dan timur Jazirah Arab. Itu dampaknya. Sehingga lebih tadi melokalisir, meminimalisir. Dan itu kemudian bisa diselesaikan. Makanya potensi-potensi lawan itu, strategi kita jangan dikumpulkan. Jangan ada manuver dari kita yang kemudian bisa menyatukan lawan. Hindarkan itu selalu. Itu strategi Rasulullah, itu strategi Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, begitu semua. Kekuatan lawan itu dipecah. Kalau kita ini kan biasanya malah mengumpulkan kekuatan lawan. Bikin agenda, yuk launching. Dari launching itu ketahuan, ini akan berhadapan dengan siapa. Lawan kerjasama lah, nggak bisa kita. Jangan begitu, hadapi satu lokalisir permasalahan. Ini strategi. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kemudian sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Kita kurang menyenang dalam hal ini. Atau tidak menyenang. Baik, itu gambarannya. Sengaja saya agak percepat supaya ada sesi pertanyaan karena dari tadi yang pertama pun tidak sempat. Kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada sedikit pengumuman juga. Tadi ditemukan uang sebesar Rp75.000 di parkiran atau parkiran motor atau parkiran mobil motor kayaknya ya. Di motor ya. Parkiran motor. Jadi yang merasa kehilangan uangnya sebesar Rp75.000 bisa ke Mas Roy nanti. Jadi silakan dicek dompet dan nomor masing-masing. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dua dari Iwan, dua dari Awan, silakan Iwannya, Wil, ada yang mau bertanya? Dua pertanyaan, Iwan satu, sebagai Iwannya dari mau bertanya, berdua, kemudian Awannya satu, ada lagi, satu di belakang. Ini yang ada aja. Sudah, satu aja dulu ya. Yang ada bahasa Arabnya. Di slide-nya soalnya rusak tadi. Oh, kok bisa? Oh, formatnya kali ya? Oh, yang ini ya? Ini kelemahan Mac itu di situ. Kekurangannya Mac. Pas di print jadi berantakan. Saya mau ngomong adalah ini kalimat tentang pernyataan Bapak yang pertama tadi. Pernyataan Bapak kepada Sultan Musailamah yang mengaku mengimani kenabian Musailamah. Demi Allah, Musailamah. Musailamah. Iya, ya, Musailamah. Demi Allah, seandainya utusan tidak boleh dibunuh, maka pasti akan aku tebas dah kalian. Bukannya, seharusnya, saya lebih nyambungnya. Demi Allah, seandainya utusan boleh dibunuh, maka pasti akan aku tebas dah kalian. Oke, okay, oke, okay. Yang pertama berarti ya? Iya. Oh, oke. Okay. Demi Allah, seandainya utusan boleh dibunuh, maka pasti. Oh, betul. Iya. Terima kasih koreksi Ari. Memang lebih cepat begitu ya. Yang lain sepakat? Iya. Ini memang belum berjalan ya editornya, SCI belum jalan. Ada editor bahasanya. Ya. Baik. Demi Allah, seandainya utusan boleh dibunuh, maka pasti akan aku tebas leher kalian. Iya. Betul, betul. Sudah langsung saya perbaiki. Di slide yang ke-12 ya. Sebelum terakhir. Yang pertama. Oke. Okay. Syukuran. Oke. Okay. Saya kembalikan yang tadi yang. Oke. Okay. Oke, lanjut mengenai tadi umum waro yang kemarin yang baru baca lagi. Okay. Umum waro itu salah seorang ansor yang ikut berapa atau berdua. Betul. Dan yang saya baca ikut perang itu tidak hanya ketika zaman saja waro, tapi ketika perang berut, ketika berdua dalam keadaan terdesak, yeah. Itu umum waro juga tempatnya. Ya, mengeluarkan pedangnya dan melibatkan Uhud itu ya. Di Uhud iya, di Uhud itu keterlibatan pertama Umar dalam perang. Tapi memang di Uhud dan lain-lain, ya sebagaimana kaum wanita yang ikut dalam perang, gitu ya. Jadi mereka memang untuk membantu aspek logistik, apa namanya medis, gitu ya, pengobatan, gitu ya. Jadi kepentingan itu, tugas itu memang kehadiran itu. Jadi bukan memang datang untuk perang dari awal. Cuma ketika ada perubahan di lapangan, setelah pasukan Khalid bisa melumpuhkan para pemanah, dan kemudian berubah itu. Quraisy yang tadinya terdesak kemudian mereka kembali dan pasukan kaum muslimin kocar kacir kan gitu. Ummu Umarah melihat Rasulullah dalam kondisi sangat genting sekali, dikerubungi atau di keroyok oleh banyak, maka dia langsung masuk. Dia kemungkinan besar tidak bawa pedang dari awal, tapi mengambil pedang yang ada di lapangan, kemungkinan besar kan gitu. Dia membawa pedangnya, membawa panahnya. Dua dia bawa gitu ya. Dengan pedang dan panah. Jadi ketika masih jauh mungkin panah, kalau dekat ya udah pedangnya main. Dan memang bisa bertempur. Bisa bertempur Ummu Umarah itu. Berarti memang punya kemampuan bertempur. Kalau enggak bisa lah. Oh iyalah, gimana sih? Orang ini membunuh hampir lebih kurang 9 atau lebih pasukan Quraisy. Yang dihadapi itu sampai pasukan berkuda. Artinya tentara berkuda ya kan itu kesatria otomatis, bukan pemain biasa. Yang dia bilang dia menghantamku sampai luka gitu ya. Dan aku pun menghantam dia, cuma dia pakai dua lapis baju besi. Kalau satu aja habis dia. Gitu ya. Jadi di situ dia pada dasarnya ini dulu misinya misi apa namanya? Ya misi perawatan lah dengan logistik lah gitu kalau bahasa kita. Ya saya kebetulan alhamdulillah kemarin dapat buku dari Mesir itu, Sahabiyat Muharibah. Jadi sahabat-sahabat wanita yang ikut terlibat atau terjun di medan perang siapa aja. Nah, itu khusus tuh buku tentang itu. Ada sekitar di situ di sekitar 22 sahabat yang ikut terlibat terjun di medan perang. Nah, ngeri ya. Berarti akhwat-akhwat salehah itu enggak mesti harus nyingku kan yang ditunggu di kamar gitu kan, otomatis salehah. Enggak, ini ahli surga semua loh itu. Buktinya tuh ada sebagian di lapangan di medan tempur lagi yang paling beresiko lagi. Iyalah, kalau nggak boleh keluar karena masalah resiko, ini resiko paling berat ini mati resiko. Nanya. Judulnya apa? Judulnya apa kira-kira? Jadi kalau sekarang kan emak-emak perkasa. Ya tapi sebenarnya bukan berarti harus begitu, enggak semua sahabiah juga ada di medan tempur. Cuma juga jangan berpikir bahwa semakin seorang wanita semakin soleha ketika semakin berada di kamarnya, salah juga. Ini sahabiah loh, dari zaman Nabi. Dan tidak ada yang disalahkan keberadaan mereka di situ dan terus berlanjut. Artinya Rasul itu mengapresiasi Ummu Umarah di lapangan itu kan kayak apa? Bukannya kenapa engkau ada di sini? Engkau bukan di sini, kamu harusnya ada di sana di dapur sana. Enggak, Rasul sangat, engkau dan keluargamu lebih hebat dari keluarga fulan. Sampai digitukan lah Rasulullah, lebih hebat dari keluarga fulan. Ummu Umarah mendengar Rasulullah memujinya, memuji keluarganya. Wah itu langsung, padahal lagi luka, 11 luka loh di Yahudi. Mama sekarang kalau 2 luka aja saya yakin berhenti dari aktivitas. Kalau kejedet lemari saya yakin gak jadi gaji. Kenapa? Waduh cantengannya kena. Ummu Umarah 11 luka di Uhud itu. Dia bilang apa aja bang? Ketika, dia masih berpikir jernih ketika Rasul memujinya dan keluarganya. Langsung aja sekalian, ya Rasulullah, memohonlah kepada Allah agar aku dan keluargaku menemanimu di surga. Di Uhud loh, baru selesai perang. Itu Rasul langsung, Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah mereka sekeluarga menemaniku di surga. Apa kata Ummu Umarah? Ya Rasulullah, setelah ini apapun persoalan dunia akan kuhadapi dengan seringan mungkin. Ringan begitu. Iya lah. Gitu. Ya udah dia dapat garansi sekeluarga loh. Sekeluarga di surga, bukan sendirian. Sekeluarga. Karena Rasulullah kan memuji keluarga. Keluargamu lebih baik dari keluarga fulan. Ya udah sekali dia berpikir aja. Ya udah kalau gitu minta aja itu. Dikabulkan oleh Rasulullah. Asik ya kalau Rasulullah ya. Asiknya doang kita pikir. Beratnya itu loh luar biasa. Ya, alat kuliah. Yang lain dulu lah, yang lain dulu, yang dulu lah. Assalamualaikum. Pasukan itu sama, akhirnya berperang atau tidak? Tidak, tidak terjadi perang. Seperti tabung itu? Ya, artinya dia menghadapi paling pasukan-pasukan kecil, artinya bukan pasukan lah gitu. Tapi tidak menghadapi pertempuran. Karena menyingkir, Herakles. Sehingga dia gonimahnya banyak, dan kemudian debat perjanjian dengan berbagai kelompok di utara, gitu. Menguatkan apa namanya kelompok-kelompok yang tadinya sudah Islam yang belum, kemudian ada perjanjian dan seterusnya. Jadi enggak ada pertempuran besar, enggak terjadi. Herakles sih enggak melayani. Enggak berani. Jumlah korban enggak, hampir-hampir bisa dikatakan enggak disebutkan jumlah korban. Ya itu justru dalam perang itu mendingan gitu, daripada menang karena bertempur, mendingan menang karena begini kan. Iya lah, pemimpin hebat kan begini. Masuk sampai ke dalam wilayah. Sangat, sangat, hampir menembus, hampir membelah Syam. Karena sampai ke dekat Gaza. Jadi Tuhum Syam, sampai ke daerah-daerah ujungnya. Jelas Romawi. Makanya itu kan yang kemudian didapat aspek beritanya. Berita yang terbangun keluar itu kan berarti Romawi gak berani menghadapi, kan itu penting sekali. Kalau kemudian berita di dunia yang tersebar, Cina takut ke Indonesia, itu kan asik itu berita itu. Memang, perang opini itu, ini sisi lain nih, perang opini. Kalau kita bahas secara khusus, perang, bagaimana Rasul memenangkan secara opini, itu banyak sekali. Dan kaum muslimin, sebenarnya ini salah satu bagian dari kehebatan strategi umat Islam ya. Di berbagai penggalan sejarah, gitu ya, orang banyak, contohnya kalau di Andalus, karena Adi ini baru pulang dari Spanyol, orang itu banyak mengangkat heroisme Ibnu Abi Amir. Karena memang heroik, puluhan pertempuran dia menangkan dalam waktu yang sangat singkat melawan kerajaan-kerajaan Katolik. Tapi dalam strategi, dia itu jauh lebih rendah ketimbang Abdurrahman al-Nasir yang tidak banyak berperang. Karena Abdurrahman al-Nasir itu memenangkan opini ketimbang memenangkan ini. Iya, setelah sekian kemenangan itu Ibn Abi Amir lelah, dia kemudian Nasiruddin meninggal, setelah itu ambruk. Habis, enggak ada lagi kota yang bisa menopang. Seberapa lama dia bertahan dengan strategi seperti itu? Tapi Abdurrahman al-Nasir jadi khalifah aja, dia menjadi pemimpin aja 50 tahun dengan segala kebesarannya, dan itu mesti dilanjutkan oleh anaknya. Luar biasa. Dan Eropa takut tanpa kemudian harus didatangkan pasukan. Gitu. Lain. Cara memenangkan itu banyak. Jangan berpikir dengan bisa menjatuhkan lawan di ring gitu ya, mengkanvaskan lawan, buk itu kemudian otomatis kita menjadi. Enggak mesti begitu. Dan ada banyak pendekatan Rasulullah begitu. Para sahabat begitu, Allah Allah. Silakan. Rasulullah memanggil pasukan, memanggil umat muslim kan dengan bagi-baginya gitu loh, Ustaz. Oke. Okay. Okay. Maksudnya batasannya itu gimana sih? Tapi ya memang Rasulullah juga sempat menekankan saat sempat terjadi Ansor, sempat yang mau apa berantem lagi antara Paulus dan Kontrol, terus dinyatakan lagi soal itu. Tapi okay. Seberapa sih batasan Asobian itu positif negatif? Dan sekarang kan apa kalau Asobian itu misalnya ini Maroko lah, ini Asobia lah gitu. Kayak kalau umat Islam tuh kayak gak boleh berorganisasi gitu. Padahal kan kadang dipikir emang kadang butuh organisasi untuk sesuatu ya gak semuanya bisa terakomodir oleh satu kelompok gitu. Jadi batasannya itu seperti apa? Maksudnya ada yang mengaitkan antara Asobia dengan berorganisasi gitu? Iya kayak kalau saya bisa bilang Asobiyah itu bukan semata-mata berkelompok, bukan. Asobiyah itu sebenarnya lebih ke nilai, lebih kepada nilai Asobiyah itu. Makanya tadi Rasulullah SAW ketika mobilisasi pasukan, entah itu ketika membentuk formasi pasukan atau sedang di tengah pertempuran termasuk di Hunain, atau di mana-mana, atau di perang yang lain, beliau sering memanggil, ya Bani Fulan, itu kan memanggil berdasarkan kekelompokannya. Ini bukan Asobi, yang ada kaitan dengan Asobi. Justru kekelompokan itu kan bagian dari cara Rasulullah mengorganisir sebenarnya. Rasulullah mengorganisir banget, Rasulullah berorganisasi gimana. Coba kita lihat, Rasulullah SAW kalau membentuk pasukan, kan ada Maimanah, ada Maisarah, ada Muqaddimah, ada sayap kanan, sayap kiri, ada bagian tengah, ada bagian depan. Itu nanti di sayap kanan kabilah apa saja, gitu kan, suku apa saja, di tengah siapa saja, bani apa saja, di kiri apa saja. Sengaja memang berdasarkan kelompokan ini, karena itu untuk mengorganisir, karena akan lebih mudah untuk kemudian mengatur kalau ada apa-apa, bani fulan mana. Jadi enggak disebutkan satu-satu, karena waktu itu kekelompokan organisasi berdasarkan bani-bani ini, jadi lebih mudah. Makanya ketika genting tadi di Yarmuk, itu kan Ikrimah tuh sampai teriak, gitu kan. Mana Bani Makhzum? Mana Bani Makhzum? Langsung kumpul, terut gitu Bani Makhzum. Mendengar itu. Itu kan untuk organisir. Karena kalau terlalu umum, ini siapa? Jadi lambat pergerakan. Kalau mana Bani Makhzum? Ada apa nih? Yuk, jangan sampai Islam atau ada celah gitu dalam pasukan Islam gara-gara kelemahan kita. Soalnya kan bahasa mereka begitu. La yu'ta min kibalina. Jangan sampai kita ini kalah pasukan Islam gara-gara kelemahan kita. Kita buktikan kita yang terkuat di antara semua bagian pasukan ini. Soalnya itu bukan ashabiyah. Ini cara mengorganisir gitu. Maka Rasulullah tidak menghapus kelompokan. Bani-bani dibiarkan. Dalam piagam Madinah gitu. Oh, bani fulan ala raba'atihim. Gitu kan. Atau ala ma'akirul ula. Mereka sesuai dengan tempatnya dulu, yang mereka kumpulnya di mana, mengelompoknya di mana, sesuai dengan yang dulu, enggak diubah. Enggak harus ini pindah ke sini campur dengan ini, enggak, cara asimilasinya enggak begitu. Gitu ya. Tapi nilainya itu ini hanya semata-mata kekelompokan berdasarkan memang waktu itu kekeluargaan untuk memudahkan mobilisasi, memudahkan untuk juga pengawasan adanya naqib. Nuqaba itu naqib. Siapa naqib Bani Fulan, Bani Najjar, naqibnya kan As'ab bin Zurarah ketika meninggal. Orang-orang atau tokoh-tokoh Bani Najjar datang, ya Rasulullah, As'ab sudah meninggal. Kami angkatlah seorang naqib di antara kami. Naqib ini untuk apa? Untuk memudahkan Rasul mengorganisir. Kalau ada persoalan terkait dengan Bani Najjar yang segede itu, cukup minta bagaimana As'ab. Kan itu organisasi. Kalau orang berpikir Rasulullah tidak berorganisasi, nih, gak baca sirah dia. Dia gak tahu sunnah Rasulullah itu. Nah, gimana? Saya mau bahasakan apa itu kalau bukan organisasi? Ini jelas, gitu kan? Adanya naqib-naqib itu kan untuk kelompok-kelompok yang ada di Ansar itu. Maka kata Rasulullah ketika As'ab meninggal, aku yang akan menjadi naqib kalian. Karena Rasulullah tinggal di Bani Najjar. Kan gitu. Langsung yang ngurusinya Rasulullah, Bani Najjar. Ya bayangkan. Karena Rasulullah mengurus keluarga Bani Najjar juga kan, dari buyutnya, ibunya Abdul Muthalib Salma itu, An-Najariyah. Kan begitu. Jadi bedakan antara kekelompokan dengan ashabi. Ashabi itu dikira nilai. Nah, ashabi yang dimaksud ini adalah ashabi jahiliyah tentunya. Kalau kita bicara ashabi jahiliyah, karena gini, Ibnu Khaldun menggunakan kata ashabi juga untuk membahasakan apa sebenarnya? Perekat, jadi semacam katalisator gitu untuk terbangunnya sebuah kekuatan itu kata Ibnu Khaldun adalah ashabi. Gitu. Ibnu Khaldun mengambil pengertian bahasanya, bukan pengertian istilahnya yang ada di jahiliyah itu, bukan itu maksudnya. Gitu ya. Asabiyah jahiliyah itu intinya apa? Hubungan kekeluargaan, hubungan darah berarti kan, ya. Atau kemudian hubungan dengan nggak mesti darah karena ada orang luar yang bisa bergabung dengan kelompok karena perjanjian, hilf, sehingga jadi halif. Atau karena dia mendapatkan budi baik atau jasa dari keluarga itu karena dimerdekakan dari budak menjadi maula, gitu ya. Seperti siapa? Ya, Ammar dan ayahnya Yasir, ibunya itu maulanya Bani Makhzum. Maka asobiahnya nanti ke Bani Makhzum, maksudnya begitu, gitu ya. Makanya yang menyiksanya adalah Abu Jahal karena memang dari Bani Makhzum. Atau Salim maula Abi Hudzaifah. Salim ini maulanya Abu Hudzaifah bin Utbah, anaknya Utbah bin Rabi'ah. Itu. Nah, karena hubungan kekeluargaan itu, maka segala sesuatu yang terkait dengan keluarga di atas apapun. mengalahkan standar apapun, termasuk nilai benar dan salah. Itu enggak penting. Selagi dia keluarga, maka harus dibela dalam posisi dia salah ataupun benar. Gitu ya. Itu asobiah itu di sini karena masalah keluarga. Makanya kenapa Bani Hashim dan Bani Muttalib yang kafir yang masih musyrik itu mau sama-sama diboikot bersama Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya pemboikotan itu yang diboikot itu memang mereka Bani Hashim bukan Rasulullah. Rasulullah itu targetnya dibunuh bukan diboikot. Cuma orang Quraisy tidak bisa membunuh Rasulullah SAW selagi Bani Hashim dan Bani Muttalib mempertahankannya karena asobiah, bukan karena apa-apa. Mereka tidak beriman. Kan kata-kata Abu Talib ketika Rasulullah mendakwahi keluarga, kan Rasulullah mendakwahi keluarga dulu bahwa aku Rasulullah dan intinya kalian harus beriman. Kata Abu Talib, masalah keyakinanmu Muhammad, aku tidak mungkin bisa, bahasa lain tega, meninggalkan atau bertentangan dengan keyakinan Abdul Muttalib ayahku. Tapi masalah dirimu yang akan berhadapan resiko berhadapan dengan siapapun, maka aku jamin mereka tidak akan menyentuhmu sebelum menyentuhku. Itu asobiyah. Jadi mereka itu diboikot karena asobiyah, bukan karena apa-apa. Kita bisa menafsirkannya dengan mudah. Kok bisa ya? Yang musyrik-musyrik juga diboikot? Ya iyalah. Karena bukan masalahnya Muhammad mengerjakan apa, tapi dia keluarga, dia keponakanku, dia enggak. Wallahi la yasilu ilaik hatta uwasada fit turabi dafina. Ketika orang-orang Abu Jahal dan kawan-kawan mulai mengancam, gitu. Dan Rasulullah merasa udah agak berat ini gitu ya. Maka Abu Thalib meyakinkan Muhammad demi Allah mereka tidak akan menyentuhmu sebelum mereka sanggup menguburkanku di bawah tanah. Itu Abu Thalib. Tapi bukan karena apa-apa, karena asobiyah. Gitu loh. Maka innaka la tahdi ila tahdi man ahbabta, di situ katanya. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Ya kurang apa lu Abu Thalib pembelaannya? Tapi jangan berpikir kemudian kalau orang-orang yang pluralis sekarang itu, masa sih Bunda Teresia masuk neraka gitu, orangnya baik. Di dunia ini mana ada orang yang lebih baik daripada Abu Thalib? Dia baiknya kepada siapa coba? Kepada manusia, bahkan makhluk yang terbaik, kekasih Allah. Dibanding Bunda Teresia nggak ada apa-apanya itu kebaikannya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu asobiyah itu begitu. Jadi makanya tadi kalau dalam konteks orang-orang mengaku Nabi itu, mereka menggunakan asobiah itu. Jadi bukan masalahnya Musailamah ini terbukti berbohong atau tidak, itu nggak penting. Orang mereka tahu kok Musailamah ini bohong, masa wahyu adifda, kita ketawa kita dengarnya. Karena mereka orang Arab itu, ya elah mana ini dibandingin dengan alfil gitu. Walaupun sama-sama binatang, gitu aja ini kodok gitu ya. Tapi jelas lah mereka orang Arab, ya lah. Udah, jadi hoax ini. Tapi gak apa-apa, jangan takut. Kan itu. Engkau adalah orang Rabi'ah. Mereka kan bilang, kadzabur Rabi'ah. Pendusta dari Rabi'ah. Ini asobiyah udah. Selama yang berdustanya itu orang Rabi'ah, itu masih akan kami dukung. Dan lebih baik daripada orang jujur dari mulut. Mereka ngakui Rasulullah jujur, Rasulullah sadiq. Mudah. Iya, mereka yang bilang itu kadzabur Rabi'ah khairun min shadiqin mudhar. Itu mereka yang bilang, mereka ngakui bahwa Rasulullah itu benar, jujur dan Musailamah itu pendusta. Tapi karena kita Rabi'ah, aku dukung. Karena satu partai, satu kubu. Aman, tenang. Esensinya sama. Asobiyah itu. Itu asobiyah itu di situ. Makanya sama. Udahlah. Kalau dalam kelompok-kelompok itu nilai ini yang berperan, itu berarti asobiyah baru. Kenapa kau nggak suka ini? Dia ngajinya beda, ustadznya lain. Ini asobiyah namanya. Bukan masalahnya dia ngomongnya apa, kesalahannya di mana, nggak penting. Kalau ustadznya beda, berarti udahlah jangan ini, itu mah manhajnya lain. Manhaj gimana? Ngomong manhaj, ukuran manhaj itu apa kemudian? Mereka mau pakai organisasi. Lah, sunnah Rasulullah berorganisasi. Rasulullah mau organisir. Enggak tahu sunnah dia. Susah memang kalau enggak tahu. Tadi yang saya jelaskan itu kan semua organisasi. di Hunain itu kan Rasulullah melihat pasukannya udah begitu luar biasa berat. Gak mungkin Rasulullah mengatur dalam waktu singkat sekitar 12.000 pasukan personel dalam kondisi udah kacau begitu. Gak mungkin. Rasulullah gak mungkin menghadapi lawan yang semakin mendekat dengan mengatur 12.000. Maka Rasulullah ini organisasi kan. Mana yang paling efektif yang bisa beliau tarik gitu loh. Untuk membendung musuh yang begitu dekat. Maka gak mungkin 12.000, harus lebih kecil. Lebih kecil ini siapa yang paling efektif? Yang paling dekat dengan peristiwa ini agaknya bukan kebahasannya gak muhajirin, gak ansar. Karena muhajirin ansar terlalu luas. Ya ashab syajarah, mana yang pernah berbaiat kepadaku untuk hidup mati di bawah pohon di Hudaybiyah? Itu baru 3 tahun sebelum itu. Tahun 5 kan? Belum lama itu dari kita. Dan heroik banget itu di bawah pohon itu. Karena mereka dalam posisi sangat sulit, datang dari Madinah ke Mekah, tidak membawa perlengkapan perang. Sementara di Mekah kemudian mereka dalam posisi kemudian harus siap bertempur habis-habisan di kandang lawan. Bayangkan saja itu di Mekah loh, Hudaybiyah. Maka bayatnya kan begitu, bayat sampai mati kan. Maka Rasulullah meneriaki itu. Coba kenapa enggak Rasul mengambil meneriaki kelompok ini, kelompok itu? Kenapa yang kelompok ini? Dan itu jumlahnya hanya 1.400 atau 1.500 maksimal. Dari 12.000. Jadi Rasulullah membalikkan keadaan di Hunain itu dengan 12.000 pasukan itu. Beliau hanya memanggil 1.500, berarti sekitar 15% atau kurang dari totalnya. Tapi itu efektif. Itu artinya organisasi itu. Rasulullah mengorganisir itu. Kalau bukan mengorganisir, gimana? Kan langsung, kan yang paling kencang suaranya itu kan Abbas itu, suaranya kencang. Paman Abbas, wahai paman Nabi, teriak, apa ya Rasulullah? Panggil, ya ashab syajarah, ini Nabi, ini Rasulullah. Ketika dipanggil, ya ashab syajarah, itu langsung, labbaik, labbaik, aku. Itu langsung mengarah ke suara itu. Sampai disebutkan, itu seperti, nah ini kita harus tahu tabiat unta, kan karena di analogi ini. Kan? Unta itu, kalau induknya dipegang, kemudian di bersuara gitu ya, dipanggil itu bersuara, nanti yang lain itu langsung datang. Makanya menggembala unta itu lebih mudah daripada menggembala kambing karena gitu. Maka itu kayak seperti diteriak induk unta yang meneriaki gitu ya, anak-anaknya, dan langsung datang semua seperti itu gambaran. Ya sahabat syajarah, iya aku. Ketika dipanggil itu seperti apa yang dipanggil, yang lain gak merasa terpanggil kan, tetap kacau ya. Tapi yang ini langsung mendekat. Nah, dengan 1.400 atau 1.500 itu Rasulullah kemudian menghadapi yang Sakib bin Hawazin itu. Dipukul mundur. Habis. Itu organisasi namanya. Semoga pun berorganisasi. Kalau tidak ada pengelompokan ini mengatur bagaimana supaya dapat bisa efektif dengan kelompok ini. Kan kita berorganisasi untuk bisa menyelesaikan target-target kita dengan terukur, gitu kan. Terencana dengan baik, efisien. Nah, itu semua ya saya agak tegaskan karena memang suara itu atau bahasa itu masih terngiang-ngiang, itu masih sering terdengar. Apa salahnya dengan berorganisasi? Ngatur waktu aja itu sebenarnya mengorganisir. Ngatur waktu kumpul di mana, kapan, jam berapa, bubarnya gimana, itu kan semua mengorganisasi. Tapi anti organisasi gimana? Nggak kebayang saya nggak paham. Kalau nilai asobiah itu masuk, jangan kan diorganisir. Kalau asobiah enggak usah berorganisir. Karena suka dengan si A, otomatis yang datang dari si A itu pasti benar semua. Pak itu asobiah itu enggak. Enggak benar. Ukurannya adalah karena suka, karena itu kelompoknya. Pokoknya kalau selain dari si A, saya ragu dulu lah. Apa-apaan ini? Itu asobiah itu. Dalam ngaji aja bisa asobiah, bahaya. Jahiliyah emang gak ngaji, masalahnya. Ini ngaji ya, Sobi ya. Mahal ya, Bang. Hai. Yang lain, awalnya ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi Yeah. meskipun ada sosok Nabi SAW, tapi sebagai manusia proses itu mutlak. Artinya betul secara umum Jazirah Arab tunduk dan bergabung di bawah panji Islam di masa Rasulullah SAW, dan Haji Wada membuktikan itu. Haji Wada itu bisa dikatakan mewakili hampir seluruh pelosok Jazirah Arab. Sudahlah, terwakili semua di situ. Kan enggak semua yang sudah masuk Islam datang ke Haji Wada. Makanya Rasulullah mengatakan liyubalighu syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir dan mendengar ini menyampaikan kepada yang tidak hadir dan tidak mendengar. Itu artinya banyak yang tidak ikut. Gitu ya. Berarti ini mewakili representasi. Tapi bukan berarti otomatis semuanya serba selesai, dalam arti sudah kokoh gitu. Enggak, ini membutuhkan proses. Makanya Rasulullah sendiri kan tadi saya katakan setelah Fathul Makkah mengirim keluar Ali, Mu'ad, itu kan siapa lagi, banyak ya, Abu Musa, Asyari dan lain-lain dikirim keluar untuk mempercepat akselerasi, tapi kan tetap butuh waktu. Ini yang harus kita perhitungkan. Jangan sampai kita berpikir kita ini sudah insya Allah kita benar kok dalam hak, artinya udahlah kita jalani aja nanti gimana nanti. Ini kan yang kayak gini apa ya, sporadis, spontanitas, itu harus kita hindari dalam perencanaan kita, dalam agenda kita. Harus ada sesuatu yang secara sustain kita jalani, gitu ya. Kita konsisten itu terus. Karena yang ini Rasul begitu wafat, lihat kan muncul yang memang masih lemah-lemah gitu ya, yang belum mengakar, itu kelihatan. Nah itu satu sisi. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa produk pendidikan Rasulullah ini yang sudah dibangun Rasulullah itu begitu kokoh, dan sifatnya itu membangun sistem. Gitu. Karena apa? Rasulullah SAW tidak mengangkat aspek pribadi beliau terkait dengan semua yang beliau lakukan. Ini menarik, ini penting. Kesalahan besar Nasrani itu, pengikut Nabi Isa itu, ketika menempatkan sosok Isa di posisi risalah Nabi Isa, sehingga kemudian tidak membedakan antara risalah Nabi Isa dengan sosok Nabi Isanya, bahkan kemudian ujungnya mereka menuhankan Nabi Isa. Ini yang ditakutkan Rasulullah sebelum meninggal, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan melebih-lebihkan aku sebagaimana Nasrani melebihkan Isa. Prosesnya apa? Orang Nasrani itu kemudian sampai tidak bisa memilah antara ajaran Nabi Isa dengan sosok Isa, sehingga sosok itu menjadi mewakili langsung risalah, sehingga orangnya nanti kemudian disembah. Bahkan ini berproses tentunya. Rasul tadi kan itu. Makanya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar kan yang paling paham itu. Pidato Abu Bakar ketika Rasulullah wafat masih tertutup kain, setelah Abu Bakar masuk, karena kan para sahabat pada bingung di luar. Umar berteriak-teriak, siapa yang bilang Rasulullah wafat, meninggal? Dia munafik, kepenggal lehernya. Itu Umar pedangnya terhunus sambil keliling-keliling. Makanya sahabat gak ada yang berani mengekspresikan sangkaan Rasulullah wafat, gitu. Gak berani, lehernya bingung dia. Gitu. Tapi bingung, masalahnya orang Rasulullah udah terbujur gitu. Tapi Umar kan gak tega, artinya gak bisa. Umar secara pribadi menerima kenyataan Rasulullah meninggal sebelum aku, gak bisa itu Umar. Rasulullah sedang mengalami apa yang dialami Musa, sedang menghadap Allah sebentar, nanti balik lagi. Enggak masuk akal kan? Ya tapi emang emosi perasaan tuh enggak bisa diukur, susah. Pada dasarnya Umar tuh ya sebagaimana sahabat yang lain, enggak bisa terima masa Rasulullah wafat duluan, enggak bisa itu. Makanya Umar sebagai gitu, enggak akan kupung-kupung lehernya. Itu Abu Bakar masuk kan belakangan Abu Bakar. Membuka tangan Rasulullah, mencium keningnya di antara dua matanya. Abu Bakar mengatakan, "Tibdahyan wa mayyitan. Engkau begitu baik ketika hidup dan begitu baik setelah mati. Demi Allah, Allah tidak mungkin memberikanmu kesempatan kematian dua kali. Artinya selain hidup lagi." Nah, seperti kata Umar di sana. jangan tanya Abu Bakar nangisnya. Ya udah, Abu Bakar keluar, kemudian langsung ke Umar. Ya ada, Umar duduk. Karena nyuruh Abu Bakar duduk, Umar hanya Abu Bakar bisa. Kemudian apa ya? Ini penting nih. Abu Bakar naik mimbar berkata apa? Man kana ya'budu Muhammadan. Siapa yang selama ini ibadahnya? Ibadahnya dia menghambakan diri kepada sosok Muhammad. Fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Muhammad telah mati. Artinya kalau selama ini dia menjadi muslim karena semata-mata Rasulullah, selesai sudah. Wa man kana ya'budu Allah, tapi siapa yang selama ini memang ibadahnya adalah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak akan mati. Artinya buktikan bahwa kalian sebagai muslim yang benar menjadi muslim karena menyembah Allah, bukan karena faktor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau faktor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mati sekarang. Kan begitu. Di sini letaknya. Maka ketika Rasulullah wafat itu tinggal masalah mekanisme aja. Beliau perlu pengganti, kan ini sederhana kan, tapi sistem berjalan. Ini kuatnya di sini. Ini yang harus kita contoh. Kita ini mau organisasi, mau gerakan, iya ketika tokohnya pes salah hilang. Karena memang kita terbiasa dengan begitu, bahwa permasalahan kita itu kenapa kita begini? Karena ada dia, bukan karena ada ide apa. Karena ada gagasan apa, karena ada agenda apa, karena ada misi apa. Itu masalahnya. Sehingga siapapun bisa menggantikan itu, menggantikan si pendiri atau apapun namanya. Tapi kalau masalahnya semuanya ya tergantung beliau, tergantung ya sekali ini enggak hilang lah. Dalam sejarah kebangkitan Islam, artinya ketika umat Islam bisa apa namanya bangkit kembali dari terpurukan, kita bisa banyak melihat ini gitu. Gagasan-gagasan kebangkitan dan gerakan kebangkitan itu selalu dimulai dari sini. Ada sistem yang berjalan, walaupun tentu sistem itu tidak ada garansi untuk sampai bertahan berapa abad-abad gitu ya, 5 abad, 6 abad, enggak juga. Tapi kalau bertahan 100 tahun aja lumayan ya. Artinya kalau Indonesia sejahtera, aman, sentosa gitu ya, kemudian 100 tahun aja kan lumayan kan. Ini kan sudah 73 tahun merdeka. Kan belum kita rasakan dalam, ya tentu saya lahir 70-an ya, artinya tahun 40-an, 50-an saya gak tahu. Tapi kan ceritanya kan belum merasakan puncak kejayaan Indonesia itu gimana gitu loh. Kan belum. Kalau ada kemudian yang bisa 100 tahun aja gitu, itu lumayan gitu kan. Itu bisa ya sampai ke cucu lah ya. 100 tahun kan merasakan kebesaran gitu. Jadi kan gitu. Coba lihat dari Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, Salahuddin Ayyubi, itu 3 generasi itu. Lumayan itu. Dan itu masih setelah itu juga, setelah Salahuddin juga masih oke. Almarhum Saleh itu anaknya dan seterusnya. Artinya 100 tahun, 150 tahun. Kemudian Murabitun di Maroko ini. Itu dari generasi Yahya bin Ibrahim, Abdullah bin Yasin, kemudian generasi muridnya masuk Yahya bin Umar, kemudian Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashafin, kemuridnya ke anaknya Yusuf bin Tashafin. Itu 3 generasi minimal. Hasil itu 100 tahun ya. Betul, kemudian hilanglah Murabitun, tapi Muwahhidun juga melanjutkan Yusuf bin Mu'min dan seterusnya. Sekitar 250 tahun, lumayan 250 tahun. Gitu ya. Ini selalu kita, dalam sejarah kita selalu punya ini. Karena kekuatan itu, ketika kita terinspirasi dengan apa yang dikatakan Rasul, kata-kata Rasul itu penting. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan melebih-lebihkan aku seperti Nasrani kepada kaum Nasara kepada Isa. Betul. Jadi Rasul tidak mau, ini masalah pribadi beliau, tapi ini masalah apa yang beliau bawa. Tentu beliau menjadi model dan teladan kita. Tapi Rasul tidak seperti Nabi Isa gitu. Nabi Isa kan kemudian oleh umatnya diposisikan sebagai sumber, jadi Tuhan sendiri bayangkan aja. Gitu. Dari seharusnya apa yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Isa, kan gitu. Kemudian akhirnya Isa lah Tuhan, kan udah lain udah. Akhirnya dibikin patungnya, ya disembah patungnya, apa artinya itu semua? Dan sejak itu kan Nasrani, bukan sejak itu, sebelumnya belum pernah memang pengalamannya. Nasrani memang kemudian agak ajaran itu kemudian menjadi apa namanya sumber perundang-undangan negara, enggak pernah dipakai. Beda dengan syariat Islam. Dalam sekian penggalan sejarah kita menjadi sumber perundang-undangan, aturan, budaya, bahkan seni. Seni Islam itu enggak keluar dari kerangka besar syariat atau ajaran Islam. Itu menarik gitu. Seni Islam itu kan sampai abad kapan sih? Mulai abad kapan sih? Dalam tradisi seni Islam ada gambar manusia, gambar makhluk hidup. Coba aja. Baru belakangan aja ketika kemudian mulai apa namanya? Bukan terdominasi gitu, terkooptasi oleh budaya barat. Tapi kan dalam sejarah budaya Islam kan enggak begitu. Gitu. Jadi keindahan itu garis-garis aja jadi indah. Dan Hamra kan garis-garis doang kan? Itu kan garis-garis gitu. Kenapa jadi indah ya? Gitu. Itu yang tidak bisa diciptakan oleh Katolik. Carlos, Raja Carlos. Kemarin masuk ke ini, ke Alcazar? Oh enggak. Karya-karya orang Katolik itu, Raja Carlos dan sebagainya. Itu kan daun-daun gitu ya. Yang kayak gitu ya. Bunga-bunga paling. Kemudian dengan binatang-binatang dilukis. Itu aja gini. Kaum muslimin, garis-garis itu aja. Yang simetris itu. Itu jadi kita menjadi keindahan tersendiri. Saya gak bisa cerita banyak. Datang aja ke sana. Nah, ini daripada saya cerita, apa susah cerita? Emang gak usah diceritain? Harus dilihat. Harus dilihat. Ya datang sendiri juga gak apa-apa. Masalah. Kapan-kapan lah. Alakulan itu. Ini seninya kaum muslimin. Jangan kan yang lain-lain gitu, undang-undang hukum itu pasti. Ini emang. Gitu ya. Alakulan ini kelebihannya. Makanya sistem itu. Ini yang bisa kita dapat. Dan itu pembuktian jadinya. Bahwa dengan tantangan yang sangat-sangat tidak kecil kan tantangannya. Ternyata bisa diselesaikan oleh Abu Bakar setahun aja. Karena tahun kedua, Abu Bakar sudah tahu. Tahun kedua, Abu Bakar itu sudah mulai ekspansi. Sudah mulai mikirin apa? Nyerang Romawi, Persia, diserang. Sudah. Artinya berarti di dalam udah beres. Kan gitu. Iyalah gak mungkin keluar kalau dalamnya belum beres. Gak mungkin. Gitu. Dan itu kemudian dilanjutkan Umar dengan sangat gemilang. Kan? Ya Umar kan ibarat kata sudah dapat modal dari Abu Bakar. Dia punya waktu modal Umar. Kan? Maka ketika sudah dapat modal ini dilanjutkan. Harusnya pemerintah kan begitu. Jadi 5 tahun periode yang ini itu jadi modal untuk 5 tahun periode berikutnya. Bukan kemudian 5 tahun berikutnya itu untuk menyaur utang yang sebelumnya. Kan aduh, saya gak kebayang deh. Gitu loh. Bikin PR aja gitu. Menjadi pemerintah itu. Bukannya jadi memberikan modal, ini memberikan beban. Masalah besar kita ini. Berarti konsep pemerintahannya gimana? Jadi GBHN ini jelas lah. Terus besar kalau negara. Baiklah, kulihat lah. Ini panjang lah kalau kita mau kaitkan dengan ini itu. Kita belum bicara tentang masalah aspek pemerintahan yang belakang, belum. Baik. Satu-satu kalau ada. Satu lagi ya. Satu. Ini wajah satu lagi ya. Yang lain ada yang mau tanya semuanya. Cukup ya. Mas satu lagi. Gimana? Gimana? Gimana? Satu pertanyaan. Satu aja ya. Usaha Rasulullah ketemu sama datang cuma berapa hari? Iya. Iya. Artinya kan dia kaget. Artinya Madinah itu tidak posisi kemudian menyimpan kekuatannya karena Rasulullah wafat itu kan. Yang ada malah itu justru menyerang. Dia enggak, malah dia menghindar. Kenapa ada khawatir bertanya? Yang belum? Kalau ini pasti kan mau nanya lagi. Tapi udah mau nanya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Kehidupan itu berulang ya. Karena senang keluar itu berulang gitu. Kalau dilihat kehidupan kita sekarang itu kira-kira ada di zaman kayaknya berantakan banget kalau tadi penggambaran bahwa jadinya itu ujung-ujung ini ngomong kita ini kayak apa ya gitu. Hati-hati nih, jadi inkarnasi nanti. Iya, maksudnya kayak konsep inkarnasi gitu. Bahwa yang hidup sekarang itu punya kehidupan masa lalu karena dia dalam bentuk yang lain atau dalam bentuk orang yang lain. Enggak. Ya, itu secara bahasa sebenarnya sering ada sejarah berulang, kehidupan berulang. Sebenarnya enggak tepat itu bahasa itu. Enggak pernah. Sejarah kan waktu, ya peristiwa dan isinya ya, waktu ya dan isinya. Enggak ada sejarah berulang. Karena waktu itu kan nggak pernah mengulangi dirinya, setiap hari itu ganti waktu kan, yang telah lalu nggak mungkin kembali. Secara ini masalah apa? Pemilihan bahasa nggak tepat. Kehidupan berulang ya, berulang lah. Kalau kehidupan kita berulang, nanti kita setelah meninggal hidup lagi nanti dalam jasad orang lain kan, itu inkarnasi jadinya. Tapi dalam kehidupan ini ada sunnatullah, gitu ya. Sunnatullah itu pola-pola kehidupan itu bisa berulang, gitu. Karena sebab-sebabnya gitu, itu kemudian juga dalam arti dilakukan lagi orangnya, jatuh bangun gitu. Itu kan berulang, ada yang jatuh, ada yang bangun berkali-kali itu. Kenapa? Karena memang pola yang sama terjadi, pola kejatuhan pada masa tertentu itu polanya tuh terjadi kembali pada masa ini karena orang-orangnya melakukan hal yang sama, gitu. Ya kalau dalam Al-Quran kan digambarkan, Allah mengingatkan kepada kaum tertentu, contohnya yang hidup di suatu masa, sebelumnya contohnya ada Ad, ada Samud. Allah ingatkan, bukankah kalian tahu bagaimana Allah menghancurkan Ad, Samud? Kalian itu sedang berada dalam posisi yang sama sebelum kehancuran mereka. Dia mengulang pola itu, gitu loh. Nah, itu maksudnya. Nah, kita sekarang berada di, dengan kalau lihat polanya, ini pola yang mana yang dekat dengan kita? Mungkin tidak ada yang persis fotokopinya gitu ya, persis sama gitu. Tapi saya melihat sejauh ini memang yang dekat gitu, yang dekat itu memang pola-pola yang terjadi di tengah umat Islam menjelang perang salib di berbagai wilayah. Terutama di Syam dan di Andalus Spanyol. Gitu ya. Pola kita mirip. Sebelum betul-betul kaum muslimin habis itu yang kemudian katakanlah decline gitu ya, di Andalus runtuh gitu ya, dan kemudian sulit untuk bangkit kembali, sempat bertahan sih tapi untuk kembali kepada kejayaannya nggak bisa gitu. Itu kan ada fenomena Taif. Nah, fenomena Taif gitu. Bahasanya udah jelas Taif. Taif itu adalah jamak dari kata Taifah. Taifah itu kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang pecah satu sama lain. Ya sebenarnya kayak miniatur kabilah lagi kayak di zaman jahiliyah kan gitu. Yang tadi itu dia bilang setiap kabilah itu enggak merasa enggak mungkin atau enggak mau dipimpin oleh yang lain. Ini juga terjadi di Syam, di wilayah Islam di timur sebelum perang salib zaman Salahuddin itu. Sama. Itu walaupun ada khilafah Abbasiyah, tapi sebenarnya pemimpin daerah, sultan-sultan di daerah itu berkuasa penuh. Dan satu sama lain itu memang saling serang. Nah itu kalau dari segi politiknya, tapi segi masyarakatnya bagaimana polanya? Sama. Artinya mirip polanya. Bahwa mereka menjadikan kekelompokan, itu, memberikan nilai pada kelompokan, nilai asobiah itu. Dulu kelompokan itu masih terbatas pada madhab. Baik itu madhab fikih ataupun madhab akidah. Yang namanya antara penganut madhab fikih Hanafi dengan Syafi'i atau Syafi'i dengan Maliki atau sebaliknya Maliki itu nggak bisa akur, sampai pada tahap menikah antar madhab itu nggak bisa. Bayangkan syarat pernikahan itu kan ada mempelai, ada dua saksi, ada wali perempuan, ada mahar. Mazhab apapun itu, tapi karena beda mazhab nggak bisa itu. Coba bayangkan. Iya itu dia. Jadi ini bukan masalahnya bukan di mazhab itu sebenarnya, tapi ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mazhab. Ada nilai baru yang diberikan mazhab. Ya mazhab bukan jadi sekedar mazhab. Begitu juga mazhab akidah. Antara al-hadis dengan Asy'ari itu enggak pernah ketemu. Sebelum perang salib, enggak pernah ketemu. Ya kayak mirip sekarang. Al-hadis itu kan sekarang yang paling menggaungkan walaupun persis tidak persis sama. Tapi yang sering kita dengar dengan SLF gitu loh. Ya sulaf. Enggak, karena menurut saya enggak, saya paling dia bisa. Ada yang mengklaim Salafi sebagai kelompok. Salafi itu mulia. Salafi itu dikembalikan ke salaf. Representasi salaf. Dan salafi itu dikembalikan ke tiga generasi terbaik Islam. Sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Enggak bisa lah begini. Artinya kemudian diklaim menjadi sebuah kelompok tertentu karena pengajian tertentu. Enggak bisa anak aja. Siapa yang mengklaim kemudian apa namanya? Bahwa dia mewakili tiga generasi terkenal Anda. Makanya saya menghindari istilah itu. Tapi maksudnya wacana yang berkembang sekarang antara lagi-lagi sebenarnya wacana Asy'ari dengan Al-Hadis sama itu. Kan aneh. Itu wacana udah basi. Dalam arti dulu pernah berkembang di saat para ulama sedang ya kalau secara intelektual mereka mendalami masalah itu untuk kemudian beradu argumentasi di situ. Gitu ya. Lah, sekarang kita hanya mengulang isunya tanpa ada sebuah argumentasi baru yang kita bangun. Ngapain coba? Kita ngerjain apa aja? Kita hanya mengembalikan isunya aja. Dulu para ulama itu sedang mendalami permasalahan itu dengan membangun argumentasi untuk masalah itu. Lah, kita memang enggak ada argumentasi yang bangun sekarang dengan isu-isu ini. Enggak ada. Saya lihat enggak ada. Ya, saya cuma ngintip-ngintip doang sih di Facebook, di mana. Cuma enggak ada yang baru. Terus ngapain kita ngulangi itu? Ngulangi ramainya doang. Dulu yang ramai itu ulama dengan kapasitas intelektual yang sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat perdebatan As-Subki dengan Ibnu Taimiyah, itu kan perdebatan kelas vitaminnya kelas atas itu. Lah kita udah mah banyak kan enggak paham yang diperdebatkan juga. Ya Allah, ramainya itu loh. Enggak seimbang. Aneh itu. Ini masalahnya. Ini wacana ini sebelum perang salib. Sebelum kaum muslimin betul-betul berunding, dua obok-obok lawan. Ini kayak gini. Kayak gini, itu pola-pola itu mirip formal Tawaif, Tawaifism, gitu. Saya sebutnya Tawaifism, gitu. Dengan itu, dan itu berdampak pada aspek sosial, hubungan antar masyarakat. Ya kayak sekarang, hubungan DKM aja bisa ribut, karena siapa yang menjadi pengisi ustadznya? Luar biasa umat ini, ketahuan nggak punya agenda besar. Ini aja ribut, gara-gara siapa yang ngisi pengajian? Luar biasa. Sampai saling hajar, ini enggak bicara dengan ini, ya Allah, ini tidak belanja di sini, wah luar biasa. Kacau. Kan nanya cuman mana pola yang mirip-mirip kan, enggak nanya bagaimana harus menyelesaikannya, panjang itu. Enggak usah dibahas kan. 4 tahun Ustaz, di Pulau Terpencil kayak orang Indonesia. Cerita meributin asik itu, cerita meributin asik. Saya buat kan itu sebagai sebuah naskah drama untuk anak saya yang di Gontor Putri karena dia sedang diminta oleh teman-temannya merancang sebuah drama tentang ya apa sejarah gitu. Saya kasih Murabitun itu. Jadi untuk jadi drama gimana lahirnya dari sebuah pengajian menjadi sebuah pergerakan dan mengislamkan sepertiga Afrika kemudian mempertahankan Eropa sekitar 350 tahun dari keruntuhan Andalus. Dari pengajian 7 orang. Ini kebanyakan nih. Kurang itu itu setelah 4 tahun ya, Allah tahu.